Caranya pelangganan di channel Uyus, klik tombol merah sampai warna abu-abu. Terima kasih teman-teman. Allah. Terima kasih sudah menonton videonya Uyus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.